kehilangan sesuatu. Bukan yang nampak di mata, tapi yang ada di dalam. Oh, la la. Kalian pasti menyangka aku jatuh cinta. Bukan itu yang ku maksudkan, aku kehilangan diriku. Pada sebuah pesta dansa, aku merasa hilang. Langit-langit seperti berputar, berputar. Aku seperti bayi yang serbata. Sebab itu tak mungkin. Oh, oh la la. Apalagi cara berdansa, mana mampu ku lakukan. Sedang menyentuh kulit perempuan, aku tak berani. Pada sebuah pesta dansa, aku jadi teringat waktu ibuku di kampung menunggu padi. Sebab musik berdetak seperti lezung di kalu. Oh, la la.